شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyu an qaulil insan mutirna binau'i kadza. Bab tentang larangan seseorang mengucapkan mutirna binau'i kadza. Hujan turun kepada kami disebabkan bintang demikian dan demikian. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebelum kita membaca hadis yang disampaikan oleh Nawawi dalam bab ini, kita perlu sedikit menjelaskan tentang bab ini, yaitu bab larangan seseorang mengucapkan bahwa hujan turun kepada kita karena ada bintang demikian dan demikian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebenarnya kita telah mengetahui bersama bahwa hujan adalah nikmat Allah dan karunia Allah kepada kita, sehingga tentu syukur yang kita ucapkan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menurunkan hujan ini kepada kita, sehingga darinya turun berbagai macam buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhnya tetumbuhan yang di situ menjadi manfaat banyak bagi kita semua. Maka dari itu suatu kewajiban bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah atau mutirna bifadlillah, kita mendapat hujan dengan karunia Allah dan yang sejenisnya. Kita ingat bahwa pemberi hikmah, pemberi nikmat yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ketika ada seseorang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, termasuk di sini nikmat hujan, di mana disandarkan nikmat hujan itu bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, seperti ucapan orang-orang jahiliyah dulu, kita mendapat hujan karena bintang ini dan bintang itu. Nah, ini sesungguhnya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah yang dulu mereka ucapkan dan kemudian ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ucapan-ucapan tersebut terkandung ingkar terhadap nikmat Allah atau kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh mana ingkar terhadap nikmat Allah itu atau kufur terhadap nikmat Allah itu, ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang parah adalah ketika dia meyakini bahwa hujan itu diturunkan oleh bintang-bintang itu, atau bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, yang memberi hujan kepada manusia. Kalau sampai pada tingkatan itu bahwa bintang itulah yang memberi nikmat berupa hujan, maka ini jelas suatu kufur akbar, kufur besar. Ini merupakan kufur akbar, kufur besar, atau syirik akbar, sama saja. Dua-duanya dalam hal ini, ini adalah kufur akbar dan syirik akbar. Sehingga seseorang ketika sampai pada keyakinan seperti itu, dan apalagi terucap dalam ucapannya, maka jelas dia bukan seorang muslim, karena dia telah menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkat berikutnya adalah ketika seseorang mengucapkan kata-kata itu, kami mendapat hujan karena bintang ini dan bintang itu, namun dianggapnya itu hanya suatu sebab saja, dan hakikatnya yang menurunkan hujan adalah Allah. Dianggap bahwa bintang-bintang itu sebatas pada sebab, sementara yang menurunkan hujan pada hakikatnya adalah Allah. Nah, ini juga termasuk terlarang, hanya saja tidak separah yang sebelumnya. Karena dengan ucapan ini, dia telah menyandarkan suatu nikmat kepada sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dari segi sebab-musabab. Ya. Tidak ada sangkut pautnya antara bintang ini dan bintang itu dengan turunnya hujan ini dan itu. Tidak ada sangkut pautnya. Ya. Maka dari itu ketika dia meyakini bahwa bintang itulah sebab turunnya hujan, kemudian seolah-olah ya melupakan Allah. Walaupun dia dalam keyakinan sebetulnya ada keyakinan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, hanya saja dalam pengucapan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kami turun dapat hujan disebabkan bintang ini dan itu. Maka ini juga tetap sesuatu yang terlarang dari satu sisi. Dari sisi pertama, yaitu menyandarkan sesuatu kepada bintang yang tidak ada sangkut pautnya dari hukum sebab musabab. Yang kedua, dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat yang hakiki. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut yang waktu itu banyak orang-orang jahiliyah mengucapkannya. Sehingga diriwayatkan dalam hadis ini, diceritakan dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, An Zaid bin Khalid qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salata subhi, pada saat salat subuh, bil Hudaybiyah, di Al Hudaybiyah. Al Hudaybiyah adalah nama suatu tempat yang kemudian terjadi di situ suatu kejadian bersejarah, yaitu apa? Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Fi isri sama'in kanat minal lail, setelah turunnya hujan yang terjadi di malam hari. Setelah turunnya hujan yang terjadi di malam hari. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik dari salatnya, yakni menghadap orang-orang, aqbala 'alan nas, faqal, lalu beliau mengatakan kepada jamaah salat itu, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui? Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi, masuk waktu subuh ini, sebagian dari hambaku, mu'minun bi wa kafir, ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatih, adapun orang yang mengatakan kami mendapat hujan disebabkan keutamaan Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan ingkar terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, adapun orang yang mengatakan kami mendapat hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia berarti telah kafir terhadapku dan beriman dengan bintang. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita perhatikan di sini apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya selepas sholat subuh yang waktu malamnya terjadi hujan. Maka Nabi SAW hendak mengingatkan umatnya. Setelah beliau SAW mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka beliau menyampaikan berita tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan tentang kondisi manusia ketika mendapat nikmat hujan, yang apalagi di sana nikmat hujan begitu terasa, berbeda dengan negeri kita. Banyak orang yang tidak merasakan nikmat hujan, dan ini tentu hal yang sangat keliru. Adapun di sana nikmat hujan begitu besar, terasa. Tapi manusia dalam mensikapinya berbeda-beda. Maka Nabi SAW mengingatkan dengan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ternyata ada di antara hamba-hamba Allah yang mensikapi dengan sikap yang salah, sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Namun demikian, tetap ada orang-orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Maka Nabi katakan kepada para sahabatnya yang salat bersama beliau, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Tentu ini urusan gaib. Para sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah jelas lebih tahu tentang dirinya. Rasul lebih tahu tentang Allah, apa yang Allah firmankan karena telah mendapatkan berita dari Allah. Maka Nabi SAW kemudian mengabarkan bahwa Allah berfirman. Yani ini hadis qudsi. Berfirman dalam hadis qudsi, bukan ayat Al-Quran. Bahwa di pagi hari ini, di antara hamba-hambaku ada yang menjadi orang beriman dan ada pula yang menjadi kafir. Nah, ini sungguh menarik perhatian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir? Kenapa beriman dan kenapa kafir? Ternyata mereka menjadi beriman atau kafir disebabkan sikap-sikap dalam menanggapi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi melanjutkan bahwa Allah berfirman, man qala mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Siapa yang mengatakan bahwa kami mendapat hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka itulah yang beriman. Nah, ini hamba Allah yang beriman. Ini salah satu bukti keimanan yang terwujud dalam menyikapi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat hujan yang dari Allah, dia sadari bahwa itu benar-benar dari Allah. Dia pun mengatakan mutirna bifadlillah, kami dapat hujan dari Allah, bukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala apapun dia. Wa rahmatih, karena rahmat Allah. Nah, ini adalah bentuk syukur kepada Allah atau bagian daripada syukur kepada Allah. Secara keyakinan meyakini memang dari Allah, bukan dari yang lain. Secara ucapan pun dia nyatakan bahwa ini dari Allah. Sehingga lahir batin sama. Keyakinan dan ucapannya sama. Ini dari Allah dan itu yang kami yakini. Ini dari rahmat Allah dan itu yang kami yakini. Bukan dari yang lain. Nah, ini pernyataan iman. Ya. Pernyataan iman. Salah satu bentuk iman yang terwujud dalam lisan dan keyakinannya. Nah, ini tentunya yang dituntut agar kita menjadi seperti itu. Dalam kita menghadapi nikmat-nikmat Allah, baik hujan ataupun yang lain, yakini itu berasal dari Allah dan puji Allah Subhanahu wa ta'ala karenanya, kemudian gunakan nikmat itu dalam kebaikan. Adapun yang kafir, siapa dia yang kafir? Allah mengatakan fadzalika. Nah. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami dapat hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir terhadapku dan beriman dengan bintang-bintang itu. Nah, ini yang Nabi katakan sebagai orang yang kafir berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir apa ini? Ya, tergantung sejauh mana keyakinannya. Tadi telah kita sebutkan di awal pembahasan ini bahwa paling tidaknya di sana ada dua tingkatan dalam pelanggaran pada bab ini. Ketika dia mengatakan bahwa kami dapat hujan karena bintang, kalau dia sampai meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, bintang itulah yang memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah, maka ini kufur akbar, syirik akbar. Karena meyakini bahwa bintang mampu mengatur, mampu memberi manfaat, maka dia dikatakan kafirun billah, kufur kepada Allah, kufur akbar, kufur besar kalau sampai tingkatan itu. Ya. Kalau dulunya muslim maka berubah menjadi kafir. Kalau sejak awal kafir ya memang dia begitulah orang kafir. Tapi kalau dia pada tingkatan di bawahnya di mana meyakini bahwa Allah lah yang mengatur hujan, Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang memberi nikmat, hanya saja bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, maka dia telah kafir dengan kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai kepada kufur akbar. Tapi ini suatu kata-kata yang haram, kata-kata yang dilarang dalam Islam karena dua sebab tadi. Apa? Dua sebab itu, yang pertama karena meyakini bintang itu sebagai sebab padahal tidak ada sangkut pautnya dengan sebab turunnya hujan. Tidak ada sangkut pautnya. Kemudian yang kedua, dia telah mengatakan secara lisan bahwa hujan ini disebabkan karena bintang. Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat secara hakiki, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sebetulnya dalam keyakinan dia bahwa Allah lah yang memberi hujan, sehingga secara keyakinan benar tapi secara ucapan salah. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama meyakini bahwa nikmat dari Allah benar dan mengatakan secara lisan hadza bifadlillah, ini dengan keutamaan Allah. Jadi keyakinannya benar, ucapannya pun benar. Tapi golongan yang kedua ini secara keyakinan benar bahwa Allah yang menurunkan hujan, tapi secara omongan salah. Karena melupakan Allah yang menurunkan hujan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, ini ketergelinciran dalam ucapan sehingga belum difonis sebagai kufur akbar atau syirik akbar, tapi masih dalam kufur asghar atau syirik asghar, syirik kecil. Kalau dia dulunya seorang muslim masih dalam lingkup Islam, hanya saja melakukan dosa besar. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, oleh karenanya di sini kita mengambil suatu pelajaran penting, yaitu apa? Pentingnya memperhatikan kata-kata lebih-lebih yang terkait dengan penyandaran nikmat-nikmat. Ini adalah salah satu contoh yang Nabi ingatkan. Di sana banyak contoh yang lain yang diingatkan oleh Nabi atau para sahabatnya. Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat, jangan melupakan Allah yang memberi nikmat. Jangan mengatakan saya beruntung, saya selamat karena ada fulan, saya beruntung karena ada fulan. Tidak, tapi sebut dulu pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang syukur itu mengandung pengakuan bahwa pemberi nikmat hakiki adalah Allah. Baru kemudian boleh disebut sebabnya, disebabkan fulan, yang makhluk-makhluk itu hanya sebatas sebab, yang itu pun diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak bisa kita sekedar mengucapkan sebab sampainya nikmat itu kepada kita melalui fulan dan fulan, atau melalui apa, sebab-sebab yang lain, tidak. Tapi selantiasa kita mensyukuri nikmat Allah dengan memuji Allah. Ya. Ingat bahwa Ibn Abbas radhiyallahu an dan juga ulama yang lain ketika menafsirkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian tahu. Dicontohkan oleh beliau adalah contoh-contoh yang detail seperti ini. Seorang mengatakan, kalau tidak ada angsa di rumah saya, sudah datang pencuri semalam. Kalau bukan karena anjing yang menjaga rumah, sudah kecurian semalam. Kalau bukan kemahiran nahkoda, ya, maka akan terjadi ini dan itu dan seterusnya. Ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung kekeliruan ditinjau dari bab akidah. Kenapa? Sama dengan pembahasan kita. Dia menyebut nikmat dan menyandarkan nikmat kepada sebab-sebabnya, bukan menyandarkan nikmat kepada pemberi nikmat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mesti kita ucapkan sebetulnya adalah mensyukuri nikmat Allah terlebih dahulu dengan memujinya. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya dan rumah saya dari pencuri-pencuri. Disebabkan ini dan itu. Artinya di sini ada pengakuan dari kita dan keyakinan bahwa penyelamat yang hakiki adalah Allah, hewan, manusia dan lain itu hanya sebab saja. Ya, bukan mereka yang memberi, bukan mereka yang menyelamatkan. Dan sebab ini pun harus kita yakini, itu adalah juga karunia Allah. Kalau Allah tidak mengfungsikan sebab itu, mana mungkin bisa? Seandainya ada penjaga-penjaga, baik angsa atau anjing atau apalah yang menjaga rumah, tapi kalau Allah sudah menetapkan terjadinya kejahatan, maka sebab-sebab tadi tidak ada fungsinya sama sekali. Jadi betul-betul nikmat itu merupakan karunia Allah yang murni sesungguhnya kepada kita. Maka dari itu jangan melupakan, jangan melalaikan, jangan justru seolah-olah memuji sebabnya dan melupakan pengatur segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan Nabi kepada kita semua sebagai umatnya untuk memurnikan akidah dan tauhid kita kepada Allah, agar kita benar secara keyakinan dan benar pula secara ucapan. Nah, dan ini tidak akan mungkin bisa terlaksana kecuali dengan kita betul-betul mempelajari bab-bab seperti ini. Tanpa kita mempelajarinya, pasti banyak terjadi pelanggaran dalam bab ini tanpa disadari. Wallahu a'lam. Selanjutnya atau sebelumnya di sini sekedar tambahan faedah dari Syaikh bin Utsaimin rahimahullah yang intinya telah kami sampaikan tadi. Dan tentu kami mengambil faedah dari para ulama tersebut. Namun di sini untuk menguatkan apa yang tadi disebutkan, sedikit saya bacakan apa penjelasan Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma idza ju'ilal ba lis sababiyyah. Adapun huruf ba yang ada dalam kata-kata itu, mutirna binau'i kada. Mutirna, kami dapat hujan. Kami dihujani. Bi dengan, nah, kata-kata ini dengan yang kita terjemahkan itu, yang dalam bahasa Arab adalah huruf ba. Kalau itu di jadikan sebagai ba sababiyah, sehingga maknanya dengan sebab ini dan itu. Fahadha huwa alladhi kafara billah wa amana bil kaukab. Inilah yang dikatakan telah kafir kepada Allah dan beriman dengan bintang. Kemudian kata beliau, ini i'taqada annal kaukab huwa alladhi ya'ti bil matar. Kalau dia berkeyakinan bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, fahada kufrun akbar mukhrijun anil millah. Ini adalah kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, karena dia telah meyakini adanya sifat-sifat ketuhanan pada bintang itu berupa kemampuan mendatangkan manfaat yang seperti ini padahal hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini kufur akbar. Wa in i'taqada anna al-kawkab sabab. Tapi kalau dia meyakini bahwa bintang itu hanya sebatas pada sebab, wa anna al-khaliq huwa Allah Azza wa Jalla, dan bahwa pencipta adalah Allah, pencipta hujan dan lain-lain adalah Allah, yakni Allah lah yang sesungguhnya menurunkan hujan, bintang hanya sebagai sebab saja, fahadha kufrun bi ni'matillah. Ini adalah kufur terhadap nikmat Allah, menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada hujan, walaupun dia meyakini bahwa hakikatnya adalah Allah yang menurunkan, tapi secara ucapan dia jelas salah. Walaysa kufran mukhrijan minal millah, tapi ini tidak sampai kepada kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Nah, ini faedah dari penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah.